Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Pendengar RRI yang berbahagia, hari ini kita mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan yang menciptakan kita, pemilik alam semesta. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad, pengamal Al-Quran, berakhlak seperti Al-Quran. Kita mengkaji ayat 79 surat 18 yang berbunyi, Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Adapun bahtera itu, sampan itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan saya bertujuan merusak sampan atau bahtera itu karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap sampan atau bahtera. Pendengar yang dimuliakan Allah, Nabi Khidir sebelumnya telah merusak sampan, dan Nabi Musa marah. Kenapa sampan yang bagus dirusak, dibolongi? Maka rahasianya kita temukan di ayat 79 ini. Merusak sampan itu adalah kecerobohan dan kebodohan. Tapi bila sampan hilang, maka itu lebih menderita. Merusak sampan dengan demikian lebih baik daripada kehilangan sampan. Merusak sampan bisa diperbaiki, tapi kalau sudah hilang, sukar untuk dicari. Inilah hikmah pertama dalam kehidupan kita, dan ini juga yang pernah terjadi pada diri Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pernah dicampakkan di atas sampan kecil oleh ibunya. Sepintas ini adalah kekonyolan yang dilakukan ibu terhadap bayinya yang masih kecil. Tapi sebenarnya ini adalah penyelamatan. Karena apa? Karena di balik rencana manusia ada rencana Allah yang lebih besar. Ketika Allah berkata kepada ibu Musa, campakkan dia ke laut, alqiha fil yammi. Maka ibunya pun menyampakkan, meletakkan bayinya di atas sampan kecil di atas laut. Dan sekarang Nabi Musa alaihissalam dihadapkan dengan kisah yang sebenarnya terjadi pada dirinya ketika dia masih kecil. Bukan niat buruk dari seorang ibu menyampakkan anaknya ke laut, tapi itu bertujuan penyelamatan. Kenapa? Karena itu berdasarkan firman dan perintah Allah. Begitu juga, bukan kehendak saya untuk membolongi ini dan mencederai harta miskin yang cuma satu-satunya. Tapi sebenarnya ada skenario Allah yang besar, yaitu menyelamatkan harta si miskin dari perampasan orang-orang zalim. Di studio telah hadir Ustadz kita, Ustadz Haji Fajrul Haq LCMA, Ketua Perpustakaan MUI Sumatera Utara. Kepadanya kami persilahkan. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadir Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ayat yang kita kaji saat ini adalah ayat yang mana tadi kita dalam pertemuan yang sebelumnya sudah mengatakan tentang hikmah. Jadi ada sesuatu kita dapatkan dalam hidup ini penuh dengan keganjalan, sebetulnya tidak, kalau kita lihat dengan kacamata hikmah. Karena di situ akan ada makna kesabaran yang dibangun, yang dididik Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hampir para nabi dan para anbiya rasul diutus ke muka bumi ini, mereka itu hidup dengan jalan yang penuh liku-liku. Sebetulnya kalau menurut logika yang sehat, ketika Allah mengutus rasulnya tentu akan mendapatkan hal yang sangat indah mereka-mereka itu yang diutus di dalam hidup mereka dengan senang hati apapun. Tapi begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan sampai kisah ini tertulis dalam konsep sunnatullah, yaitu firman Allah inna ma'al usri yusra, artinya bersama kesusahan itu kita akan mendapatkan kesenangan. Maka dalam surat Al-Kahfi ayat 79 ini, hal ini pun berlaku kepada Nabi Musa alaihissalam. Menurut logika yang sehat, ini tidak akan mungkin terjadi. Apa itu? Yaitu merusak kapal. Kenapa? Karena di belakang mereka itu adalah seorang raja, yang mana raja ini selalu merusak, selalu mengambil apa-apa yang ada di dalam kapal tersebut atau dalam bahtera itu dengan secara paksa. Maka melihat keadaan ini, mana yang lebih bagus, harta itu diambil atau dengan membuat kapal ini seakan-akan rusak sehingga sang raja tadi yang ingin merampas tidak jadi merampas karena melihat kapal tersebut adalah sangat buruknya. Jadi perlulah ini kita di dalam, kalau kita gambarkan dalam kehidupan kita, kita harus banyak mengambil hikmah dalam hidup kita ini. Bisa jadi dengan jalan yang sulit itu Allah akan memberikan kita jalan yang sangat-sangat indah dalam hidup kita, sesuai dengan konsep Allah, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Allah berfirman, boleh jadi yang kita tidak sukai itu akan mendatangkan lebih baik. Bisa jadi yang selalu kita senangi itu akan mendatangkan kepada hal yang buruk. Sebab apa? Kalau orang mendapatkan kesenangan terus dalam hidupnya, maka didikan kesabaran itu tidak ada sama sekali, sehingga akan menjadikan orang itu sangat susah dalam hidupnya apabila didapatkan dalam hidupnya kekurangan air, tidak ada dapat makanan, dan lain-lain sebagainya. Ini adalah hal yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Maka kalau hal ini juga menjadi persengketaan, perselisihan kita di dalam kehidupan kita ini, berarti penduduk ataupun wilayah yang kita tinggal itu kalau bersengketa itu terus, berarti tidak ada didikan kesabaran karena dia tidak pernah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaratnya sabar itu karena kita dekat kepada Allah, karena kita minta kepada Allah, semoga kita dijadikan golongan orang-orang yang sabar. Allahumma ja'alni minas sabirin wa ja'alni minas syakirin atau wa ja'alni min ibadikas salihin. Jadi intinya terakhir adalah bagaimana kita menjadi hamba yang soleh, yang sabar dan yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah ketika kita menjalani kehidupan kita, apa saja yang kita hadapi, maka ini adalah merupakan kunci yang paling utama supaya kita mendapatkan kebahagiaan dalam hidup kita ini. Gitu Ustaz Zainal. Iya. Pendengar yang dimuliakan Allah, dapat kita simpulkan apa yang disampaikan Ustaz Fajrul Haq dan saya sebelumnya, bahwa surah Al-Kahfi 79 ini merupakan hikmah dari perbuatan Khidir yang pertama, yaitu dirusak untuk diselamatkan, dicederai untuk diselamatkan. Jadi tidak perlu risau atas apa yang telah kita alami. Selama kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya kita adalah orang yang menang,